Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Ayuhal hadirun ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk para hadirin ikhwan dan akhwat yang hadir ini langsung bermuajah, untuk para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, kita bertemu di udara, baik untuk ikhwan dan akhwat daerah Jabodetabek dan sekitarnya melalui Roja Cilengsi, untuk Bandung dan sekitarnya melalui Roja Bandung, juga para pendengar Roja Pontianak di Berau, di Tanjung Pinang, di Lampung, Cirebon, dan beberapa kota lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini secara langsung, juga para onliner melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada, dan tak lupa para pemirsa TV Roja dimana saja Anda berada. Semoga Allah Azza wa Jalla malam ini menyatukan hati-hati kita di atas tauhid, di atas sunnah, dan menganugerahkan kepada kita sikap istiqamah sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua mati di atas husnul khatimah. Kita sedang membahas masalah hidayah pada pertemuan yang lalu. Intinya hidayah itu ada dua macam. Pertama, hidayatul irsyad wad dilalah, berupa ilmu, pencerahan, penerangan, penjelasan. Dan hidayah yang seperti ini wajib dicari dengan cara mempelajari ilmu. Dan setelah diperoleh, wajib diberikan, di-share, dibagi-bagikan, diajarkan ke sebanyak mungkin orang. Itu hidayah yang pertama, hidayah berupa ilmu yang disebut hidayatul irsyad wad dilalah. Kedua, hidayatul taufiq. Hidayah taufiq inilah yang menjadi hak Allah semata-mata. Hidayah taufiq inilah yang tidak bisa diberikan oleh manusia kepada siapapun. Hidayah taufik inilah yang hanya menjadi milik Allah dan berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah taufik berupa keinginan untuk melakukan suatu amal kebaikan, ditambah dengan kemampuan untuk melakukan amal kebaikan yang diinginkan tadi. Karena amal terjadi karena dua ini, adanya keinginan dan adanya kemampuan untuk melakukan keinginan tadi. Kenapa kita sekarang datang ke sini? Karena pertama kita ingin, kedua kita mampu dari segala segi, dari segi waktu, kita punya waktu luang. Dari segi kesehatan kita sehat, tidak sedang sakit. Dari segi finansial, kita punya uang untuk ongkos atau beli bensin ke sini, pokoknya dari semua segi. Jadi karena adanya kemampuan dan keinginan itulah maka kita datang ke sini. Betapa banyaknya orang yang ingin datang ke sini tapi tidak mampu datang, baik karena sakit, karena kesibukan, atau karena jauhnya jarak. Sebaliknya, banyak orang yang punya kemampuan, tinggalnya dekat daerah Bandung sini, sehat, uang punya, waktu luang, tapi tidak punya keinginan untuk hadir ke sini. Ya, tetap saja tidak hadir. Jadi kita yang hadir ini disebabkan karena ada keinginan dan kemampuan, dan dua-duanya pemberian Allah Azza wa Jalla. Keinginan kita untuk hadir ke sini diberi oleh Allah. Tidak semua orang diberikan keinginan ini. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang menginginkan kalian punya keinginan itu. Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Juga kemampuan kita untuk hadir pemberian Allah Azza wa Jalla. Begitulah cara Allah memberi hidayah, taufik kepada seseorang. Hidayah taufik seperti ini tidak dimiliki oleh Nabi sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu ini hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Makanya pamannya Abu Thalib yang sangat dicintainya tidak bisa diberi hidayah taufik. Karena tadi Nabi tidak bisa memberikan keinginan, juga tidak bisa memberikan kemampuan. Oleh karena itulah, maka ada di antara Nabi yang istrinya kafir, atau anaknya kafir, atau ayahnya kafir, atau kerabat terdekatnya kafir. Seperti umpama Nabi Nuh, Nabi Lut, kedua istrinya itu kafir. Seperti Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya musyrik. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara pamannya ada dua orang paman yang terkena dakwah tapi tidak memenuhi seruan dakwah ini dan mati dalam keadaan kafir dan musyrik, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab sebagaimana yang pernah kita bahas. Jadi inilah dua macam hidayah. Hidayah irsyad wa dilalah ini wajib kita cari, dan kalau sudah diperoleh wajib kita berikan kebanyak mungkin orang. Adapun hidayah taufik hanya berada di tangan Allah dan tidak bisa diberikan oleh manusia kepada manusia yang lain. Itu hanya murni di tangan Allah. Tapi bisakah hidayah taufik ini dicari? Ya bisa, dan wajib dicari. Karena apa? Karena walaupun hidayah taufik ini berada di tangan Allah, tapi Allah sudah menjelaskan manusia yang bagaimana sajakah yang Allah akan berikan hidayah. Apa saja syarat apabila kita ingin memperoleh hidayah dari Allah? Allah jelaskan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis sahih. Di antaranya seluruh perbuatan baik, seluruh ibadah, seluruh amal soleh itu itu bisa mengundang turunnya hidayah Allah. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakan oleh kalian perkataan-perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Maksud mensolehkan artinya memberi hidayah untuk beramal soleh. Karena apa? Karena kalian berkata yang baik sesuai dengan perintah Allah. Jadi salah satu cara agar kita diberi hidayah oleh Allah, berkatalah yang baik. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, wajib kalian jujur karena jujur yahdi, memberi hidayah. Menuntun pelaku kejujuran itu kepada bir. Bir itu kebaikan-kebaikan. Jadi jujur termasuk salah satu amalan pengundang turunnya hidayah Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Yang dimaksud Allah akan mudahkan, Allah beri hidayah dia, sehingga dengan hidayah itu dia beriman dan amal soleh. Itu yang menjadi penyebab dia mudah melangkah ke dalam surga. Dan ini mengisyaratkan mencari ilmu termasuk cara untuk meraih hidayah Allah SWT. Sehingga kalau ada seseorang yang belum melaksanakan kewajiban, umpamanya orang belum mau sholat, ditanya, kenapa kamu gak sholat? Apa jawabannya? Belum dapat hidayah. Benar gak jawabannya? Benar. Terus salahnya di mana tuh? Salahnya sudah tahu, ngerti, sadar dirinya belum memperoleh hidayah, tapi kok gak dicari juga itu hidayah, gak dijemput itu hidayah. Para wanita yang masih mengobral auratnya, mengumbar auratnya, memamerkan kemolekan tubuhnya, diingatkan kapan itu aurat akan ditutup, kapan pakai jilbab. Dia bilang belum dapat hidayah, nanti kalau sudah dapat hidayah. Jawabannya salah apa betul? Betul, dia belum dapat hidayah. Terus salahnya di mana tuh? Salahnya dia sudah sadar belum dapat hidayah, tapi kok enggak dicari, enggak dijemput itu hidayah. Oleh karena itu dia tetap dibebani dosa karena tidak adanya usaha untuk menyebut hidayah yang wajib dia raih dalam kehidupannya. Jadi walaupun hidayah adanya di tangan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah sudah mengisyaratkan jalan-jalan yang harus kita lakukan untuk bisa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu uraian sebagai pengulangan dari materi hari Jumat yang lalu. Ada satu perkara yang dianggap samar atau bisa disalahfahami oleh kebanyakan orang dari adanya sebuah ayat dikaitkan dengan kasus meninggalnya Abu Thalib, yang sebelum meninggalnya oleh Nabi disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah di saat sedang sakarat, bukankah itu tidak bermanfaat? Sebagaimana ayat yang terdapat dalam An-Nisa ayat yang ke-18 menyatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qal inni tubtul an. Taubat itu bukanlah diperuntukkan bagi orang-orang yang mengamalkan dosa-dosa dan kesalahan, sehingga apabila datang kematian kepada orang itu dia mengatakan saya taubat sekarang. Ketika musakarat baru taubat, taubatnya ditolak. Makanya salah satu di antara syarat tobat yang sering kita ulang-ulang, sering kita jelaskan agar tobat itu diterima adalah Tobatnya harus dilakukan sebelum sakaratul maut. Ketika sakaratul maut ditolak, tidak diterima, itu tobat. Rasul alaihi salatu wassalamu menyatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugharir. Allah akan selalu menerima tobat seorang hamba sebelum si hamba itu sakarat. Ketika nyawa sudah ditenggorokan, lalu saat itu tobat, ditolak itu tobatnya. Dan ini yang terjadi pada diri siapa? Fir'aun. Ketika sudah tenggelam, tapi belum mati, sudah kekerbekan, kekerlepan, baru menyatakan tobat, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa Nabi SAW masih menyuruh pamannya Abu Thalib di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah ini tidak ada manfaatnya? Kan gitu ya. Nah, ada beberapa jawaban yang diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jawaban pertama adalah, saat itu Abu Thalib belum sakarat. Assalamualaikum. Hanya baru kelihatan tanda-tanda kematian, tapi belum sampai pada taraf sakarat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui hal gaib, kecuali kalau diberitahu oleh Allah. Dan tentang masalah ini beliau tidak diberitahu oleh Allah. Termasuk di antara hal gaib yang tidak beliau ketahui adalah mati atau tidaknya seseorang. Dan beberapa kasus yang diceritakan dalam hadis yang sahih menjelaskan bahwa Nabi SAW beberapa kali salah sangka, disangkanya seseorang mau mati, ternyata enggak. Sebagai contoh yang sering kita bahas dalam pengajian ini juga. Ketika di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sakit parah, sakit keras. Ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad merasa mau mati nih. Dia berkata, "Ya Rasul, sungguhnya aku sakit seperti yang kau lihat. Hartaku banyak, ahli warisku cuma satu, seorang putriku. Boleh enggak aku wasiat 2/3 dari hartaku?" Dia bertanya tentang wasiat sebab sudah merasa mau mati melihat parahnya sakit yang dideritanya. Dan Nabi SAW tidak mengingkari, tidak menyatakan, "Oh, kamu gak akan mati sekarang-sekarang, enggak, masih panjang." Enggak. Hanya Nabi Mayab tidak boleh berwasiat 2/3 dari hartanya. Ditanya lagi, kalau setengahnya gimana? Enggak boleh juga. Kalau sepertiganya gimana? Oh, sepertiga juga banyak. Tapi dibolehkan sepertiga. Nabi SAW dengan jawabannya tadi, melarang wasiat 2/3 atau setengahnya dan membolehkan sepertiga, mengisyaratkan bahwa beliau pun menduga Sa'ad bin Abi Waqqas mau mati dengan sakitnya yang parah. Karena apa? Karena terlarangnya berwasiat melebihi dari sepertiga hanya dikhususkan bagi orang yang akan mati, karena hartanya terkait hak para ahli waris, bukan hak dirinya pribadi. Adapun kalau kita atau seseorang yang kaya dalam keadaan sehat walafiat, fit, prima, normal, dia mau menginfakkan seluruh hartanya sampai habis, tidak terlarang, boleh-boleh saja. Karena seluruh hartanya milik dia dan tidak ada kaitannya dengan ahli waris. Iya. Mohon maaf kepada para pendengar Roja dan pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Ada kesalahan teknis, listriknya ngejebret. Menunjukkan daya dari masjid ini harus ditingkatkan lagi, ditambah lagi biar enggak ngejebret ya. Jadi kalau dalam keadaan normal, sehat, boleh kita menginfakkan seluruh hartanya, setengahnya, sebagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh harta ketika ada perintah, Umar setengah dari hartanya, ketika Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi hadis tadi mengisyaratkan Nabi SAW pun menyangka Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggal. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Abi Waqqas gak jadi meninggalnya. Bukan gak jadi, memang belum waktunya. Sembuh lagi dan hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Menjadi jenderal di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, menaklukkan beberapa negeri. Sampai Nabi wafat pun Sa'ad bin Abi Waqqas masih panjang usianya. Ini kasus pertama yang menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui kematian seseorang dari segi waktu, kapan matinya. Kasus kedua, ketika cucunya, putri dari salah seorang putrinya, nama cucunya ini Umamah atau Umaymah, putrinya, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang agar Nabi datang. Sebab apa? Putrinya alias cucu Nabi ini mau meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berpesan, sampaikan kepada putriku, inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'tha wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, milik Allah pula apa yang dia berikan, dan segala sesuatunya ajalnya sudah ditetapkan di sisinya, maka sabarlah kamu dan carilah pahala dari musibah ini. Ini doa apabila ada orang lain yang meninggal, kita bacakan doa ini ke keluarganya. Ketika disampaikan, putrinya nyuruh lagi si pesuruh itu datang lagi kepada Nabi, demi Allah beliau harus datang. Akhirnya beliau datang. Lalu terlihat cucunya Umamah atau Umaymah ini sedang seolah-olah mau melepas nyawa. Lalu dipeluk, dipangku, kemudian diciumi sambil beliau terisak menangis, berurai air mata. Salah seorang sahabat bertanya, ma hadhihi ya Rasulullah? Bakaita waqad nahaitana anil buka. Engkau menangis. Padahal engkau melarang kami dari menangis. Apa kata Nabi SAW? Hadhihi rahmah, ini rahmah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang penyayang. Beliau menyangka cucunya ini mau meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata enggak jadi itu meninggal, hanya sakit keras saja. Dan kelak hidup lagi panjang, sampai Nabi wafat pun cucunya ini masih usia panjang. Dan di kemudian hari, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, cucu Nabi SAW itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang menunjukkan Nabi SAW tidak tahu apakah orang ini akan mati saat ini atau tidak? Tidak tahu. Apakah sedang sakarat atau tidak? Tidak tahu. Oleh karena itulah, Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui Abu Thalib ini sedang sakarat atau tidak, maka beliau tetap memerintahkan kepada pamannya Abu Thalib untuk mengatakan La ilaha illallah. Inilah jawaban yang pertama. Jawaban kedua, andai ya Abu Thalib sedang sakarat, lalu Nabi menyuruh Abu Thalib mengatakan La ilaha illallah, maka ini kekhususan bagi Abu Thalib dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sekedar ikhtiar, walaupun tidak yakin, tidak pasti apakah La ilaha illallah yang dikatakan oleh Abu Thalib ini bermanfaat atau tidak. Karena apa? Karena berkata Syekh Al-Utsaimin, annahu qal kalimatan uhaju laka biha indallah wa lam yajzim bi naf'iha lahu wa lam yaqul kalimatan tukhrijuka minan nar aw tunjika minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ami qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha satu kalimat yang aku akan berhujjah bagimu dengan kalimat itu di sisi Allah nanti. Nabi baru akan berusaha berhujjah membela Abu Thalib dengan kalimat tersebut. Kata Syekh Al-Utsaimin, walam yajzim binaf'iha lahu. Nabi tidak memastikan ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi Abu Thalib. Karena sangat mungkin diucapkan ketika sakaratul maut. Nabi tidak menyatakan satu kalimat yang bisa mengeluarkanmu dari neraka atau menyelamatkan kamu dari neraka. Tidak. Oleh karena itulah, maka Nabi tetap berusaha. Dan kekhususan Nabi bagi Abu Thalib tidak hanya dalam kasus ini, tapi juga dalam kasus setelahnya. Ketika diyakini bahwa Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan musyrik, Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan kepada Allah bagi Abu Thalib, tapi ditolak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar azab bagi Abu Thalib ini diperingan dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya menempati tingkatan neraka yang paling bawah berarti paling hebat siksanya tuh, maka dipindah ke tingkatan yang paling ringan siksanya, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini kekhususan, kekhususan bagi Nabi kepada Abu Thalib dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Sehingga berkaitan dengan masalah ini, berkata Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, maka pasti Abu Thalib ini akan berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena doa Nabi SAW, maka Abu Thalib dipindah ke tingkat neraka yang paling tinggi dengan kadar azab yang paling ringan. Paling ringannya itu lalu dijelaskan hanya diberi sepasang sendal dari api neraka. Yang begitu kedua sendal itu dipakai, ubun-ubunnya mendidih di dalam neraka. Waliyadzubillah. Padahal ubun-ubun termasuk bagian tubuh yang paling jauh dari tempat dipakainya sendal. Sendal kan dipakainya di telapak kaki. Dan telapak kaki merupakan bagian terjauh dari ubun-ubun. Terjauhnya aja bergejolak. bagaimana dengan kakinya, pinggulnya dan yang lain-lain. Waliyadzubillah. Bagaimana dengan orang yang azab nerakanya jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Maka tidak kebayang menderita dan sengsaranya orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab neraka yang dahsyat ini. Dari kisah Abu Thalib ini didapat juga satu pelajaran tentang disunnahkannya mentalkin orang yang akan mati dengan talkin ucapan La ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laqinu mautakum La ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan La ilaha illallah. Mentalkin maknanya adalah membimbing orang yang akan mati untuk mengucapkan La ilaha illallah. Talkinkan. Ada terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang cara mentalkinkan. Pendapat pertama, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang sedang kita kaji ini, yaitu Al-Qaul Mufid, beliau menyatakan yusannu talqinul muhtadir la ilaha illallah lakin biduni qawli qul liannahu rubbama ma'ad dajr yaqul la lidhayqi sadrihi ma'a nuzulil maut aw yaqraha hadhil kalimah aw ma'naha. Kata beliau, disunnahkan mentalkin orang yang akan mati dengan ucapan La ilaha illallah, tapi tanpa bernada perintah dengan mengatakan, katakan olehmu. Karena apa? Karena sangat mungkin nanti dia akan menolak. Karena sedang resah, sedang gelisah, sedang enggak enak perasaan, enggak enak fisik juga gitu ketika sakarat, lalu ada perintah bernada mendesak ucapkan olehmu La ilaha illallah, akhirnya malah dia akan menolak ucapan itu. Dikhawatirkan demikian, maka jangan bernada perintah, tapi cukup dibisikkan ke dalam telinganya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Gitu. Itu kata Syekh Al-Utsaimin. Jangan bernada perintah. Adapun hadis ini, ucapan Nabi kepada pamannya, hai pamanku, katakan olehmu La ilaha illallah. Ada ucapan kul, katakan olehmu. Itu disebabkan karena Abu Thalib masih dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, sehingga harus bernada perintah karena dakwah. Adapun kalau dia sudah seorang mukmin, maka tidak dengan nada perintah, tapi cukup dibisikan La ilaha illallah di telinganya semata-mata. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan harus dengan mengatakan kul. Katakan olehmu La ilaha illallah. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz bab talqinul muhtadir. Beliau menyatakan yang dimaksud talqin bukanlah membisikkan La ilaha illallah ke dalam telinga orang yang akan mati, tapi harus bernada perintah, katakan olehmu La ilaha illallah. Lalu beliau bawakan beberapa hadis, termasuk hadis Rasul SAW kepada seorang sahabat yang muslim, namanya juga sahabat, mau mati oleh Nabi SAW ditalkin dengan nada perintah, katakan olehmu la ilaha illallah. Walhasil ini memang termasuk masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, yang kita tidak boleh menjadikan perbedaan pendapat dalam masalah ini atau dalam masalah apapun sebagai penyebab timbulnya perpecahan dan ketidakakuran di kalangan kita sebagai kaum muslim. Enggak. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya, hujahnya, untuk kita yakini kebenarannya dan kita akan amalkan, tapi tetap toleran, hormat, menghargai kepada ulama dan orang-orang yang pendapatnya tidak sama dengan kita. Tetap toleran. Maka sikap toleran terhadap pendapat yang berbeda dengan kita dalam masalah fikih adalah sebuah kewajiban bagi setiap penuntut ilmu demi menghindarkan terjadinya benturan yang diharamkan. Demikianlah sikap kita dalam masalah khilafiyah seluruhnya. Menyangkut masalah fikih, masalah yang banyak diikhtilafkan oleh para ulama, wajib kita toleran terhadap pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kita dan tidak menjadikan itu sebagai penyebab dari tidak mau akurnya kita dengan orang lain. Warisi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan mewarisi pula toleransi dan adab para ulama ketika berikhtilaf. Para ulama tidak hanya berikhtilaf dengan sesama ulama, tapi selain ikhtilaf, mereka juga sangat santun, sangat bersih dari gengsi, arogansi, tendensi-tendensi duniawi dalam berpendapat tentang masalah agama ini, karena mereka menunjukkan niat semua itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk sama manusia. Mereka menyampaikan Islam agar memperoleh apresiasi yang baik dari Allah dan bukan dari manusia. Agar memperoleh pengakuan dari Allah dan bukan dari manusia. Agar memperoleh balasan dan pujian sanjungan dari Allah dan bukan dari manusia. Sehingga ketika pendapatnya, kiprahnya di dunia dakwah seolah-olah tidak diakui oleh manusia, tidak diapresiasi dengan apresiasi yang baik oleh manusia, tidak didukung oleh manusia, orang-orang yang ikhlas tadi tidak terpengaruh, tidak kecewa, tidak sedih, apalagi marah kepada orang-orang seperti tadi. Enggak, semuanya lillahi ta'ala. Jadi warisilah perbedaan pendapat para ulama dari mereka dengan juga mewarisi adab-adab yang santun dari para ulama ketika berikhtilaf dengan sesama mereka. Dari semua penjelasan dari awal dalam bab ini, kita dapati beberapa pelajaran yang berharga. Pelajaran pertama, dari ayat yang menyatakan innaka latahdi man ahbabta, engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, enggak bisa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajaran agung yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah apabila Nabi SAW dalam keadaan hidup saja tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain, bagaimana kalau beliau sudah mati? Lebih-lebih lagi tidak bisa. Nabi tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat, sekalipun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Jin ayat yang ke-21, Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakan oleh Muhammad, bahwa sungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat ataupun manfaat. Ini ketika hidup, apalagi ketika mati. Inilah pelajaran pertama. Kedua, dari ayat yang merupakan teguran Allah kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW memintakan ampun bagi Abu Thalib pamannya, turun ayat dari Allah, makana lin nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kerabat terdekat mereka. Dari ayat tersebut terkandung penjelasan haramnya memintakan ampun bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, sekalipun dia orang tua kita, kerabat terdekat kita, orang yang sangat mencintai dan kita cintai selama hidupnya, tapi dia mati dalam keadaan kafir, haram dimintakan rahmat dan ampunan. Haram pula menggelari orang itu dengan gelar almarhum. Kenapa? Karena almarhum maknanya orang yang dirahmati. Bukan sekedar doa, tapi ada unsur jazmnya dalam lafaz almarhum. Jazm itu apa? Memastikan orang ini pasti dapat rahmat. Itu makna almarhum. Makanya mayoritas ulama matikan itu HP. Melarang kita mengembel-embeli, menggelari orang yang sudah meninggal sekalipun dari kalangan orang muslim dengan embel-embel almarhum. Karena dalam lafaz almarhum diungkapkan dengan segat isim maf'ul, mengandung makna jazm, mengandung makna memastikan bahwa ini orang dapat rahmat. Padahal dapat rahmat atau tidaknya seseorang dari Allah perkara apa? Perkara gaib yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, makanya tidak boleh kita memastikan bahwa dia memperoleh rahmat dengan gelar almarhum. Yang boleh kita lakukan mendoakan semoga dia dapat rahmat, dan kalau niatnya mendoakan, lafaz yang terucap dari mulut bukanlah almarhum tapi rahimahullah dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Rahimahullah atau Allah yarham itu bermakna doa semoga Allah merahmatinya. Termasuk juga syahid. Syahid itu bukan gelar asyahid fulan. Enggak. Nabi SAW tidak pernah menggelari orang-orang sahabat yang pasti syahid seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu kan pasti syahid. Para syuhada Uhud, para syuhada Badar. Enggak pernah asyahid Hamzah bin Abdul Muthalib. Enggak. Syahid itu bukan gelar. Kalau para sahabat yang sudah pasti syahidnya berdasarkan kesaksian Nabi SAW aja tidak digelari dengan gelar asyahid, apalagi yang lainnya selain sahabat kita yang kita enggak tahu. Enggak boleh menggelari seseorang dengan gelar asyahid. Kita hanya sebatas mendoakan semoga dia mati dalam keadaan syahid, itu boleh dan bagus. Tapi memastikan dia pasti syahid lalu menggelari asyahid fulan, asyahid fulan, maka terlarang. Karena apa? Karena anak muda sekarang menyatakan itu sikap sotoi terhadap sesuatu yang gaib. Sotoi itu sok tahu ya. Bisa salah nih, betul? Sotoi itu sok tahu. Sok tahu. Syahid tidaknya dapat rahmatnya seseorang itu perkara gaib yang hanya Allah tahu. Kita enggak tahu. Makanya enggak boleh memastikan. Makanya sebagian ulama melarang menggunakan kata-kata almarhum bagi orang yang sudah meninggal sekalipun dia muslim. yang boleh kita ucapkan rahimahullah. Si fulan rahimahullah, dulu ketika hidupnya dekat dengan saya, Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Nah, itu boleh doa dan itu bagus, ya. Apakah sepakat semua ulama melarang penggunaan almarhum bagi orang yang sudah meninggal? Enggak juga. Syekh Al-Utsaimin membolehkan. Mengatakan almarhum asal tidak diniatkan sebagai jazm, sebagai kepastian, sebagai ucapan yang memastikan dia dapat rahmat, tapi diniatkannya sebagai doa, semoga Allah memberikan rahmat kepada dia. Tapi kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, baik almarhum ataupun rahimahullah, tetap terlarang. Tidak boleh sama sekali. Berdasarkan ayat yang sudah kita bahas kemarin, tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang yang musyrik tadi adalah kerabat terdekatnya. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari bab ini. Ketiga, perkara yang Nabi SAW perintahkan kepada pamannya yaitu Abu Thalib adalah perkara besar, yaitu tauhid. Ucapkan olehmu, hei pamanku, la ilaha illallah. Di akhir hayat ini menunjukkan kalimat ini adalah super penting. Dan makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Oleh karena itu, sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa makna ilah dalam la ilaha illallah adalah al-qadiru alal ikhtira', bahwa ilah itu adalah yang mampu mengadakan sesuatu yang baru, yang mampu menciptakan sesuatu yang baru tanpa model, tanpa contoh. Sehingga la ilaha illallah maknanya adalah la khaliqa, la qadira alal ikhtira ilallah, tidak ada pencipta, tidak ada yang mampu mengadakan sesuatu yang baru kecuali Allah. Ini keliru besar. Itu makna yang batil. Benar memang tidak ada pencipta selain Allah. Benar memang tidak ada yang mampu mengadakan sesuatu yang baru kecuali Allah. Benar. Tapi bukan itu makna la ilaha illallah. Karena apa? Kalau makna la ilaha illallah itu dan dengan itu dia muslim, muslim pula lah orang-orang musyrik. Karena apa? Karena orang musyrik ketika ditanya, fa in sa'al tahu man khalaqa samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kalau kamu hai Muhammad bertanya itu kepada orang-orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapa sih pemilik arasy yang agung? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka jawab, Allah. Orang musyrik mengakui itu. Apakah berarti mereka muslim? Ya enggak lah. Kalau mereka muslim dengan hal itu, mereka tidak akan diperangi. Mereka tidak akan dikafirkan dan dimusyrikan. Tidak akan dihalalkan darahnya dan hartanya. Enggak. Ini menunjukkan makna la ilaha illallah bukanlah tidak ada pencipta selain Allah. Bukan. Tapi la ilaha illallah maknanya lah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Dengan ucapan itu apa konsekuensinya? Konsekuensinya semua sesembahan lain wajib ditinggalkan. Patung, bintang, bulan, matahari, apapun yang mereka selama ini sembah, wajib dijauhi dan dihancurkan setelah mereka mengatakan la ilaha illallah. Inilah pelajaran yang ketiga. Keempat, dari semua yang sudah kita jelaskan pun kita peroleh satu pelajaran yang tidak kalah pentingnya, yaitu bahaya memiliki sahabat-sahabat yang sesat. Apa buktinya? Buktinya adalah Abu Thalib ketika didakwahi oleh Nabi di akhir hayatnya untuk mengatakan la ilaha illallah, dihalang-halangi oleh dua sahabat buruknya. Dua sahabat buruk itu kan Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah bukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Abi Umayyah dan yang kedua Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah saat itu masih kafir. Tapi nanti dia Islam. Abu Jahal dia saat itu kafir dan juga mati dalam kekafiran sampai akhir hayatnya pada waktu perang Badar. Nah, ketika Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, katakan olehmu la ilaha illallah. Apa kata dua orang ini? Langsung dihalang-halangi dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci kepada agama Abdul Muthalib, bayi Abu Thalib? Gitu kan? Oleh Nabi diulang lagi. Hai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah. Dihalangi lagi. Apa kamu benci kepada agama Abdul Muthalib? Terus berkali-kali. Setiap kali ajakan disampaikan, langsung dijegal. Sampai akhirnya Abu Thalib, qadarullahu masya'afa'al, mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan dia berada di atas agama nenek moyangnya, itu agama Abdul Muthalib. Salah satu penyebab terjadinya hal itu adalah dihalang-halangi Abu Thalib oleh dua kawannya yang buruk, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengumpamakan kawan bergaul dengan orang-orang yang busuk, yang buruk, yang sesat, diumpamakan seperti kita berkawan dalam keseharian dengan nafihul kir. Peniup, mungkin kir ini sekarang sudah tidak dikenal lagi oleh orang-orang zaman sekarang. Kir itu tungku perapian, tempat membakar besi-besi yang akan ditempa menjadi pedang, sepatu kuda, atau alat-alat besi yang lainnya. Dan itu dibakarnya harus dalam suhu yang tinggi. Nah itu ditiup-tiup. Ditiupnya bukan oleh mulut, gak akan kuat. Ada alatnya. Terus begitu. Dekat dengan tukang kir seperti itu bukan kir kendaraan, awasnya. Ini bukan kir bahasa Indonesia, ini kir bahasa Arab. Ada dua resiko. Resiko pertama mungkin pakaian kita terbakar, bahkan termasuk badan kita. Atau kalau toh agak jauh kita terkena dua hal. Hal pertama kita merasakan hawa panas di sana walaupun tidak terbakar. Yang kedua mencium bau terbakarnya besi oleh api yang super panas. Dan dua-duanya buruk. Seperti itulah perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang busuk. Tahu gak kenapa bayi begitu lahir, gubrak lahir ke alam dunia, mereka lahir dalam keadaan suci? Lalu siapa yang merubah kesucian mereka menjadi kekafiran baik Yahudi, Nasrani ataupun Majusi? Orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidaniha uyunasironiha uyumajjisanizi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, menasranikan atau memajusikan si anak itu. Berubah yang tadinya suci menjadi ternoda oleh syirik dan kufur. Kenapa? Karena terpengaruh oleh manusia terdekat. Siapa manusia terdekatnya? Orang tua. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalam kitab sunannya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan li ghairihi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Di dunia berkawan dengan orang yang jauh dari Islam, kita akan terseret loh. Sebagaimana Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan musyrik, salah satu penyebabnya adalah karena berkawan dengan orang-orang musyrik, sehingga di akhir hayatnya terhalangi dari mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari kawan-kawan bergaul yang buruk yang akan mencelakakan kita. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita sahabat-sahabat, kawan-kawan dekat, orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita dari kalangan orang-orang soleh, orang berilmu dan beramal, orang-orang yang akan menuntun kita untuk meraih ridha, rahmat dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, cukup sore hari ini sampai di sini dan hanya sedikit sisa waktu yang tersedia kepada Akhi Ari di Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar Roja. Alhamdulillah. Fadl. Mungkin enggak ini. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, iya. Sampai kepada kami kesempatan sore hari ini untuk memberikan pelajaran yang bermanfaat pada pemirsa di seluruh hari ini yang berhubung dengan berada. Dan saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemirsa di Teroja untuk ikut berinteraksi bersama jawab di 021-823-6543 atau dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Silakan. Kita tidak pakai cadar jika berkunjung ke kamar. Anak beralasan tidak pakai cadar karena menghargai perbedaan pendapat di kamar lain. Kalau anak tanyakan, apakah benar ya? Ustaz anak katakan itu pada anak kalau Pak Anak itu memang Ustaz. Kita juga mau membahasnya Ustaz sama si Jaya Kolo Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khaira wa fiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Akhi Ari, bisa diulang pertanyaan kurang jelas tadi? Ya Ustaz, pertanyaannya dari hamba Allah di Jakarta. Ustaz, apakah benar pernyataan orang Ustaz yang dilontarkan kepada saya bahwasanya saya seorang munafik karena tidak mau memakai cadar tatkala berkunjung ke rumah keluarganya atau di pondok? Iya, barakallahu fiik, seorang hamba Allah di Jakarta tadi yang bertanya. Para pendengar Radio Roja, juga para pemirsa TV Roja, di mana saja Anda berada, hukum menutup wajah atau memakai cadar bagi wanita muslimah harus kita ketahui, harus kita sadari, termasuk masalah fikih yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Tidak disepakati kewajibannya, juga tidak disepakati kesunahannya. Dalam arti, sebagian ulama ada yang mewajibkan, sebagian lagi ada yang menyatakan sunnah atau afdol. Ikhtilafnya ini antara wajib dan sunnah, bukan antara mubah dan makruh atau apalagi haram. Seperti yang saya kemukakan tadi, dalam masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, wajib kita ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, dan toleran kepada pendapat yang tidak kita ambil. Tapi kita tidak boleh mengambil pendapat yang paling enak, paling kecil risikonya, paling sedikit madaratnya. Tidak boleh. Itu tidak ilmiah. Itu talfiq. Yang Syekh Ali Hasan Al-Athir ya, hafizahullah, menyatakan talfiq itu maknanya akhdul qaul mimma yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu, bukan berdasarkan hujjah, bukan berdasarkan dalil, bukan. Tapi mana yang lebih enak, mana yang lebih kecil resikonya, bukan. Kita objektif, kita ilmiah, pelajari ini kenapa wajib, dalilnya apa, ini kenapa tidak wajib, dalilnya apa. Lalu kita ambil mana yang lebih kuat dan tetap toleran kepada yang tidak kita ambil. Sehingga tidak boleh kita melontarkan celaan kepada orang yang pendapatnya berbeda dengan kita. Akhwat-akhwat yang bercadar, baik karena meyakini wajibnya cadar atau karena meyakini sunnahnya cadar, dan dia ingin memperoleh keutamaan sunnahnya cadar ini, tidak boleh mencerca, memojokkan, menghina ahwat-ahwat yang belum bercadar. Enggak boleh. Atau sebaliknya, yang tidak bercadar menggelari orang-orang yang bercadar dengan gelar berlebih-lebihan, lebay, keterlaluan, tidak manusiawi, dan seterusnya. Tidak boleh. Sekali lagi, perbedaan pendapat dalam masalah fikih tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk saling mencela, mencerca, dan menggelari dengan gelar-gelar buluk. Terlebih gelar itu gelar yang secara syar'i busuk, seperti munafik. Munafik itu tercela secara syar'i. Berbeda dengan gelar buruknya itu umpamanya si hitam, si pincang, gitu ya, si monyet. Itu beda. Itu tidak tercela secara syar'i. Kan monyet tidak tercela secara syar'i. Monyetnya aja enggak tercela, gitu ya. Pincang tidak tercela, hitam tidak tercela secara syar'i. Hanya secara uraf buruk, sehingga itu dijadikan celaan dan itu aja terlarang. Apalagi kalau secara syar'i itu buruk seperti sebutan munafik. Jadi kalau ada akhwat ya yang ketika ke pengajian bercadar karena ingin meraih keutamaan bercadar, dan dia meyakini tidak wajibnya cadar, ketika ke pasar, ketika ke kampus, ketika ke tempat lain tidak bercadar karena meyakini sunnahnya bercadar, dan apabila tidak dilakukan maka tidak berdosa baginya, dia sama sekali bukan munafik. Dan dia tidak boleh dikatakan sebagai orang yang munafik. Hatta seandainya akhwat itu meyakini cadar itu wajib, tapi karena keimanannya yang lemah dia belum mampu mengamalkannya, orang seperti itu bukan harus dicela dengan celaan munafik, tapi harus diberi support, didoakan, dan diberikan dukungan agar dia mampu mengamalkan apa yang menurutnya wajib. Jadi kesimpulannya, hindarkan celaan, hindarkan cercaan, hindarkan hinaan, dan hindarkan kata-kata yang membuat orang yang dikata-katanya menjadi sakit hati dan menjauhi kebenaran yang kita dakwahkan. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi akhi Ari. Ya, kita angkat telepon selanjutnya dari Bapak di perjalanan. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ahmad ya. Bapak Ahmad yang sedang di perjalanan, barakallahu fiik, saya yakin kalau berjumpa saya hafal wajahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, Pak Ahmad ya. Pertanyaannya, apa batasan suatu tempat disebut masjid sehingga kita boleh sholat berjamaah, sholat fardu di tempat itu? Iya, di kita ada istilah musholla, ada istilah masjid, ada istilah surau, ada istilah kalau di Sunda tajug, ada juga istilah yang senada dengan itu di daerah-daerah lainnya. Apakah itu masjid atau bukan? Ya, taib. Suatu tempat disebut masjid bila pertama seluruh manusia yang mengetahui adanya tempat itu menyepakati bahwa itu masjid. Orang yang memiliki tanah dan bangunannya mewakafkan tempat tersebut sebagai masjid untuk dipakai sholat, baik dipakai sholat Jumat ataupun tidak. Statusnya wakaf, diperuntukkan bagi sholat minimal 5 waktu. Kalau dipakai Jumatan disebut masjid jami, kalau tidak berarti ghair jami, tapi sama masjid. Maka itulah masjid. Walaupun orang-orang di zaman kita menyebut dengan sebutan musholla karena kecil, gitu ya, dan karena tidak dipakai untuk Jumatan. Tapi pada hakikatnya itu masjid. Maka berlaku seluruh ketetapan untuk masjid. Kalau masuk ke sana disyariatkan tahiyatul masjid, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu ketika masuk dan kiri ketika keluar, berdoa masuk masjid ketika masuk dan berdoa keluar masjid ketika keluar. Tidak boleh berjual beli di dalamnya, tidak boleh mencari barang yang hilang di sana, dan seterusnya. Seperti masjid pada umumnya, walaupun orang menyebut itu dengan sebutan musholla atau surau atau tajug atau sebutan-sebutan lainnya. Yaitu hakikatnya masjid. Adapun kalau pemilik tempat tersebut tidak mewakafkannya, dia hanya menyalahkan, silakan manfaatkan ini untuk sholat 5 waktu. Tapi hak kepemilikan masih milik saya. Kalau umpamanya saya memerlukannya, bisa saya alih fungsikan. Bisa menjadi warung atau toko. Bisa menjadi rumah. Bisa juga diruntuhkan kemudian dijadikan hal lain gitu ya. Tapi silakan pakai sholat sehari-hari, selama ini belum saya butuhkan. Maka itu bukanlah masjid. Orang sekarang di sini menyebutnya musholla. Kalau di Arab, baik dulu termasuk sekarang, musholla adalah sebutan untuk tanah lapang yang biasa dipakai untuk melakukan sholat id atau sholat istisqa. Termasuk juga dipakai mensolatkan jenazah. Itu musholla, berupa tanah lapang, bukan berupa bangunan. Nah di kita musholla itu pasti berupa bangunan yang dipakai untuk sholat ya. Jadi kalau bangunan tersebut milik pribadi seseorang atau lembaga tertentu yang hak kepemilikannya tidak menjadi wakaf, suatu saat dia bisa ambil alih, bisa alih fungsikan, bisa dihancurkan, bisa dibangun bangunan lainnya, maka itu bukanlah masjid, walaupun dipakai sholat sehari-hari. Dan ketika masuk ke sana tidak berlaku adab-adab yang berlaku di sebuah masjid. Tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Tidak juga harus mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan kiri ketika keluar. Tidak ada doa masuk masjid atau keluar masjid karena itu bukan masjid. Tidak terlarang berjual beli di sana, mencari barang hilang di sana, dan seterusnya. Nah, sekarang kantor-kantor di baik swasta ataupun negeri punya tempat khusus untuk sholat berjamaah di aula. Apa itu masjid atau bukan? Lihat, kalau itu milik owner dari perusahaan atau instansi tersebut, lalu bisa dialihfungsikan jadi apapun, maka itu bukan masjid. Oleh karena itu sholat berjamaah di sana berarti sholat berjamaah yang bukan di masjid. Dan tidak berlaku tahiyatul masjid dan yang lain-lainnya. Ya. Demikian Pak Ahmad di perjalanan. Semoga Allah menyelamatkan Pak Ahmad sampai tiba di tempat tujuan. Akhi Ari dan juga para pendengar di tempat lainnya. Di Bandung sini sudah terdengar suara azan. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.